Takulu qama Zaidun al-aqilu wa ra'aitu Zaidan al-aqila. Wa marartu bi Zaidin al-aqili. Ya, at-tawabi, ya, jamak dari at-tabi, ya, yang mengikuti. Kenapa dia dikatakan mengikuti? Karena dia mengikuti yang sebelumnya. Dia mengikuti sebelumnya. Nah, at-tawabi ini ada yang mengatakan lima, ada yang mengatakan empat, ya. Walaupun hakikatnya sama saja, yang mengatakan empat dan yang mengatakan lima, yaitu an-na'at. Nanti kita akan bahas an-na'at, kemudian al-ataf, al-badal, sama dengan at-taukid. Nah, al-ba'at-na'ataf, ataf ini nanti terbagi menjadi dua, yaitu menjadi ataf bayan dan menjadi ataf nasak. Ya. Nah, yang mengatakan lima, karena memisahkan ataf bayan dan ataf nasak menjadi dua bagian yang terpisah dan tidak sama. Ya. Yang mengatakan empat, ya, menggabungkan ataf bayan dan ataf nasak menjadi ataf saja. Yang menjadi ataf saja baru nanti ketika dibahas, dipisahkan. Tep, yang pertama adalah an-na'at. Ya, an-na'at. Kita baca dulu kalamnya al-mu'alif rahimahullah, baru kita masuk pada kalamnya Asy-Syarih hafizahullahu taala. Qala an-na'tu babun na'at. An-na'tu tabi'un lil man'ut. Na'at itu mengikuti man'utnya. Na'at itu sifat. Na'at itu artinya adalah sifat. Ya. Sifat mengikuti, dia mengikuti al-man'ut yang disifati pada rafa'nya, nasab dan khafatnya, yaitu pada i'rabnya, dan pada ta'rif dan tangkirnya. Ya, yaitu kalau man'utnya yang diikuti itu ma'rifah, maka na'at harus ma'rifah. Kalau dia nakirah, maka na'at harus alhamdulillah. Alhamdulillah. Maka na'at harus nakirah juga. Baik. Takulu contohnya qama Zaidun al-aqilu. Qama Zaidun al-aqilu. Ya. Zaidun marfu, al-aqilu marfu. Zaidun ma'rifat, al-aqilu ma'rifat. Ya. Dan begitu seterusnya. Baik, qala asy-syarihu hafizahullahu taala. An-na'tu fil lughah wasfu syai' bima huwa fihi min khairin aw syarrin. Wasfu syai', pensifatan sesuatu dengan apa yang ada padanya, apakah sifat, apakah baik atau buruk. Ya, ini apa namanya, na'at, ya, di lughah. Ya, al-imam An-Nasa'i rahimahullah ta'ala, beliau mempunyai kitab yang berjudul An-Nu'ud. Ya. Apa maksudnya? Yaitu yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Berkaitan dengan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, An-Na'ad maknanya adalah As-Sifah. Wa fil istilah yanqasimu ila qismain. Ya, An-Na'ad yanqasimu ila qismain. Ini perlu perhatian. An-na'atu yanqasimu ila al-qismain. Yang pertama, an-na'atu al-haqiqi. Ya. Taib. Apa itu an-na'tul haqiqi? Ma rafa'a dhamiran mustatiran ya'udu 'alal man'udu. Ya'udu 'alal man'uti. Ya'udu 'alal man'uti. Nahwu ja'a Zaidun Al-Fadilu. Ya, Al-Fadilu. Ya. Perhatikan dulu di sini. Kita lihat apa yang menjadi pengertiannya. Na'at hakiki, ya, na'at hakiki, ya, adalah dia merofakkan domir mustatir, yang domir mustatir ini kembali kepada al-man'ud. Ya, kembali kepada al-man'ud. Ya. Taib. Contohnya, ja'a Zaidun al-Fadilu. Ya, perhatikan. Ja'a Zaidun al-Fadilu. Taib. Kalau kita i'rab dulu, kita i'rab dulu di sini ya. Ja'a, kita i'rab ringkas saja. Fi'il, madin. Mabniun alal fat, ya, la mahalla lahu minal i'rab. Zaidun fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dammah al-zahirah ala akhirihi al-fadilu. Ya, al-fadilu na'tun li Zaidun. ya marfuun wa alamatu raf'ihi ad-dhammah adh-dhahirah ala akhirih. Baik, al-fadil di sini adalah na'at. Nah, yang harus kita perhatikan ya, al-fadilu, kita lihat di sini ya, al-fadilu atau kita gini, Zaidun al-fadilu, ini namanya man'ut, ini namanya na'at. Ya, Zaidun man'ut, ya, al-fadilu na'at. Nah, ini harus kita harus kenal istilahnya terlebih dahulu. Man'ut itu berarti yang di depan, yang disifati, yang duluan. Zaidun al-fadilu. Ya, man'utnya mana? Zaidun. Supaya kita nanti apa namanya? Paham, ya, jangan salah istilah, jangan nanti kebalik, ya, Zaidunnya jadi na'at, al-fadilunya menjadi man'ut. Karena kalau disebutkan, kalau kita mengistilahkan bukan na'at man'ut na'at, tapi na'at man'ut. Na'atnya disebut dahuluan, ya, na'at man'ut, ya. Tetapi ingat, man'ut itu yang di depan, yang disifati, ya, atau nama lainnya, mausufah, ya, mausufah. Ini sifat. Sifat mausufah. Baik. Nah, yang harus kita pahami, al-fadilu di sini, ya, al-fadilu di sini, dia adalah apa? Dia adalah isim fa'il. Dia adalah isim fa'il. Nah, dia isim fa'il di sini, ya, nah mungkin kalau di Tufah Usabiyah ini pelajaran baru, dia di sini terdapat, pada al-fadilu di sini, terdapat dhamir mustatir. Ya. Dhamir mustatir takdiruhu huwa ya'udu ala al-man'ut. Ya. Al-fadilu di sini terdapat dhamir mustatir takdiru huwa ya'ud 'alal man'ut. Ya, sebagai apa dia? Ya, sebagai fa'il. Fa'il dari al-fadilu. Ya, fa'il dari al-fadilu. Ya, karena kenapa kok ada fa'ilnya? Karena ya isim fa'il, begitu juga nanti isim maf'ul, dia beramal dengan amalan fi'il. Dia merafakkan fa'il. Dan fa'ilnya bisa domir mustatir, bisa isim wahir, sebagaimana akan kita jelaskan nanti. Ya. Jadi fa'il, ya, itu bisa bukan kepada fi'il, tetapi pada isim fa'il. Ya. Fa'il dari isim fa'il. Ya. Ini harus dipahami, ya. Al-fadilu, ya. Al-fadilu di situ terdapat fa'il. Mana fa'ilnya? Domir mustatir takdiru huwa. Zaidun al-fadilu, ya. Huwa. Zaidun al-fadilu huwa. Takdirnya demikian. Nah, huwanya mustatir. Ya, huwanya mustatir, ya, dan kembali kepada al-man'ut. Makanya pengertiannya tadi, Na'at hakiki marafa'a domiran mustatiran ya'udu alal man'ud. Ya. Mana na'at hakikinya? Al-fadilu. Al-fadilu, dia merafakkan domir mustatir, yaitu huwa. Sebagai fa'il dari al-fadilu, kembali huwa ini kembali kepada al-man'ud, yaitu Zaidun. Ya, yaitu Zaidun. Ya, yaitu Zaidun. Maka di sini, ya, al-fadilu, kalau dikatakan Zaidun al-fadilu, ya, maka al-fadilu di sini, dia sebagai na'at hakiki. Ya. Untuk perbandingan, ya, ini biar dicerna dulu, untuk na'at sababi, kita akan bahas insya Allah pada pertemuan berikutnya. Tetapi untuk perbandingan, ya, kita akan contohkan na'at sababi. Ya. Na'at hakiki, ya, perbandingan, na'at hakiki, contohnya, ya, kita contohkan di sini, ja'a Zaidun al-fadilu. Na'at sababi, ja'a Zaidun al-fadilu abuhu. Ya. Ja'a Zaidun al-fadilu abuhu. Ya. Al-fadilu pada contoh ja'a Zaidun al-fadilu adalah na'at hakiki. Yang kedua, al-fadilu pada contoh ja'a Zaidun al-fadilu abuhu, ini sebagai na'at sababi. Ya, ini contoh dalam perbandingannya, ya, dan kita akan lebih jelaskan lagi pada pertemuan berikutnya. Naktafilahuna, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.